الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلنصركم نصركم برحمة الله سبحانه وتعالى telah kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu salah satu ayat yang dituliskan atau dicantumkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab mengenai yaitu at-tafakkur, ibadah yang sangat agung, memikirkan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat kepada ciptaan-ciptaannya, yaitu ayat pada surat Al-Ghashiyah, empat ayat yang ada pada pertengahan surat tersebut dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. Tidakkah mereka melihat kepada unta bagaimana unta tersebut diciptakan dan kepada langit bagaimana langit tersebut ditinggikan dan kepada gunung-gunung bagaimana gunung-gunung tersebut ditegakkan dan kepada bumi bagaimana bumi tersebut dihamparkan. Maka pada ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum musyrikin, yang dimana yang dibahas pada ayat tersebut adalah kaum musyrikin, yang tentu saja kita sebagai kaum mukminin tidak lepas dari perintah ini untuk melihat kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala supaya semakin mempertebal keimanan kita. Ya, kaum musyrikin diperintahkan untuk melihat kepada ayat-ayat tersebut untuk bisa merenungi betapa besarnya, betapa agungnya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka mau beriman kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kaum mukminin ketika melihat kepada ayat-ayat tersebut bukan kemudian tidak ada manfaatnya. Namun manfaatnya itu ketika seorang mukmin melihat kepada ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada alam semesta ini akan semakin bertambah pokok keimanannya. Semakin dia bisa merenungi betapa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha berilmu, maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Maka inilah manfaatnya bagi seorang mukmin yang memang sudah beriman, namun dengan semakin merenungi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, tanda-tanda kekuatan yang ada pada alam semesta semakin kokoh keimanannya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk melihat kepada unta, bagaimana unta tersebut diciptakan, di mana unta tersebut adalah hewan yang sangat kuat. Namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tuntutkan hewan tersebut sebagai manusia sehingga manusia dapat mengambil manfaat dari hewan tersebut. Yang apabila hewan tersebut yaitu unta mau memberontak, maka tentu saja tidak ada yang sanggup untuk melawannya atau bisa menghentikannya. Dan bahkan apabila seorang terlindas atau terinjak unta tersebut bisa mati seketika, sebagaimana yang kemudian terjadi kepada salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan ihram sedang melakukan ibadah umrah, kemudian jatuh dari unta dan kemudian terlindas oleh untanya, maka dia pun mati seketika. Inilah unta sangat kuat namun tunduk kepada manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi kita, bagi kaum mukminin, ketika menaiki kendaraan yang pada zaman Rasul yaitu unta tadi, untuk menyebutkan atau mengucapkan doa yang dicantumkan dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-13, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin. Maha suci zat yang menundukkan kepada kami kendaraan ini dalam keadaan kami sebelumnya tidak bisa menguasai kendaraan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tunduk kepada kita. Ini adalah kekuasaan Allah, yaitu sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa manusia membutuhkan kendaraan yang seperti ini sifatnya kuat, ya. Namun kemudian mudah untuk diindukkan, mudah untuk diperintahkan. Ya. Coba bayangkan, bahwasanya seorang anak kecil bisa menuntun unta tersebut dengan aman, bisa memerintahkan unta tadi untuk mendorong yaitu turun, bisa memerintahkan unta tadi untuk berjalan, bisa memerintahkan untuk berbelok ke kanan atau untuk berbelok ke kiri. Maka ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada manusia. Mudah hewan tersebut yaitu unta untuk dikendalikan. Dan pada unta tadi selain ada manfaat berupa menjadikan kendaraan, manusia pun bisa mengambil manfaat dari dagingnya untuk dimakan, atau dari yaitu kulitnya, di mana kulit unta bisa dijadikan pada zaman dahulu sebagai tempat air dan yang lain sebagainya. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada kita umat manusia, menciptakan segala sesuatu supaya manusia memiliki fasilitas dalam hidupnya dan tidak lain hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melihat kepada langit, bagaimana Allah meninggikan langit tersebut. Yang langit tersebut sungguh sangat tingginya. Tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa mencapai puncak daripada langit tersebut. Bahkan jin sekalipun, bangsa yang lebih kuat daripada manusia, mereka tidak mampu untuk kemudian mencapai puncak atau ujung daripada langit. Dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa jin biasa duduk-duduk di langit. Mereka mendengarkan kabar berita dari langit, apa yang disiarkan atau apa yang kemudian tersebar di langit, mereka mengambil kabar berita tersebut, kemudian mereka membawanya kepada tubuh, membawanya kepada yaitu kawan mereka dari kalangan dukun atau para penyihir. Namun pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ketika mereka duduk-duduk di sana, ya, duduk-duduk di langit, mereka diusir. Dan mereka kemudian diserang, tidak boleh mereka untuk duduk di langit. Tidak mudah bagi mereka untuk duduk di langit. Itu belum mencapai ujungnya, itu sudah tidak mampu mereka untuk yaitu duduk di sana. Belum mencapai ujungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annakunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i." Dan sesungguhnya kami ini menukilkan dari perkataannya para jin dalam surat Al-Jin. Surat yang namanya Al-Jin. Memang khusus menceritakan bagaimana para jin tadi kemudian keadaan mereka. Bahwa di antara mereka ada yang beriman, ada yang juga kafir, sebagaimana kaum mukminin dan juga yang lain sebagainya. Di antara yang disebutkan oleh para jin tadi dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-9, wa annakunna naqra'u minha maq'ida lis-sam'i. Dan dahulu kami biasa duduk di langit, ya, di tempat-tempat duduk yang kemudian biasa kami gunakan untuk mendengarkan, itu mendengarkan kabar berita dari langit, mencuri kabar berita dari langit. Faman yastami'ana yajidu shihaban rasada. Maka barang siapa yang mendengarkan pada saat ini, ya, yaitu apabila seorang atau dari kalangan saya, dari kalangan jin duduk di sana, ingin mencoba untuk mendengar kabar berita dari langit, mereka akan mendapati shihaban rasada, itu bintang yang dilemparkan, bintang yang dilontarkan untuk apa? Untuk menyerang mereka. Tidak boleh mereka duduk-duduk lagi di sana. Kenapa? Karena tak diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penjagaan langit semakin ketat. Itu setelah diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penjagaan langit semakin ketat. Yang kemudian ketika itu, ketika melihat kejadian di langit ini, kenapa penjagaan semakin ketat, mereka berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi di bumi ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dan mereka mendapati bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk para nabi telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan di antara mereka ada yang kemudian kubur kepada kesalahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jin-jin yang kafir biasanya mereka lah jin-jin yang zalim. Mereka lah jin-jin yang zalim. Termasuk jin yang biasanya meratuki manusia, kesurupan jin itu banyak dari mereka yang kemudian dari kalangan kafir ataupun dari kalangan muslim. Kalangan jin muslim itu zalim, berbuat kezaliman kepada manusia. Maka itu mereka tidak bisa mencapai ujung daripada langit. Mereka ketika berusaha untuk naik ke langit diusir oleh malaikat penjaga langit tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-32, "Wa ja'alna as-samaa'a sabaqan mahfuzah." Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang dijaga. Dijaga tidak sembarangan, ya. Makhluk bisa naik ke sana. Rasulullah SAW ketika pada malam Isra dan Mi'raj naik bersama Jibril, pada setiap langit ada penjaganya yang kemudian bertanya, siapa ini? Jibril, siapa yang bersama? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baru dibukakan pintu langit tersebut, kemudian mereka bisa naik. Tidak sembarangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala bisa naik ke sana. Apalagi kita makhluk yang lain, makhluk yang lemah. Ya. Semaju apapun teknologi yang kita miliki, ya. Siapa kata-kata yang memiliki teknologi paling maju dalam Amerika kata-kata, tidak mungkin akan bisa sampai ke ujung langit yang pertama saja. Apalagi sampai langit yang kedua. Saking besarnya juga Allah Subhanahu Wa Taala, saking tingginya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala berupa langit tersebut. Dan yang menahan langit tersebut sehingga langit tadi tidak jatuh adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan langit tadi tersusun di atas bumi ini tanpa ada penyangganya, tinggi tidak ada penyangga, sangat besar dan tidak jatuh. Itulah Allah Subhanahu wa Taala yang mampu untuk melakukannya. Allah berfirman, Allah yang rafa'a samawati bi ghairi 'amalin tarawnaha. Allah yang meninggikan langit, karena langit ada tujuh, Allah Subhanahu wa Taala meninggikannya tanpa ada tiang yang kalian bisa melihatnya. Ini dalam surat Al-Ba'd ayat yang kedua, tidak ada tiang yang bisa kita lihat sama sekali. Maka inilah keagungan Allah Subhanahu wa Taala yang ditunjukkan oleh keagungan ciptaannya, yaitu langit yang sangat besar. Belum lagi benda-benda langit yang ada pada langit-langit tersebut, benda-benda yang sangat mengagungkan, berupa bintang-bintang, matahari dan bulan dan yang lain sebagainya, yang manusia ketika berusaha untuk mengeksplorasi, untuk melihat dan kemudian meneliti seluruh penjuru langit, maka mereka tidak bisa mendata kecuali sebagian saja, meneliti dan melihat kecuali sebagian saja. Banyak bintang-bintang yang belum mereka temukan, banyak bintang-bintang yang belum mereka teliti. Maka itulah kejutan Allah Subhanahu wa Taala berupa langit beserta apa yang ada di dalam langit tersebut, berupa penutup langit dan juga isi dari langit tadi. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Dan kemudian pada ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita untuk melihat kepada gunung-gunung. Gunung tersebut begitu besar, gunung tersebut begitu kuatnya, yang apabila manusia diperintahkan untuk menciptakan atau membuat yang seperti gunung tersebut dengan alat-alat yang sangat modern pun akan sangat sulit untuk kemudian membuatnya seperti gunung tadi. Gunung yang paling kecil sekalipun yang mungkin bisa kalau gunungnya coba suruh menciptakan gunung Everest, jangan menciptakan gunung Everest, gunung Himalaya, jangan bisa menciptakannya. Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Taala yang menjadikan gunung tersebut menjulang demikian tinggi. Inilah kita diperintah untuk melihat bagaimana gunung-gunung tersebut ditegakkan, bagaimana gunung-gunung tersebut dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebaliknya, kalau manusia diperintahkan untuk menghancurkan gunung-gunung tersebut dengan segala macam daya dan upaya, pakai terserah, pakai bom atom atau yang lain sebagainya, bisa untuk menghancurkannya, bisa, tapi tidak susah payah. Untuk menghancurkan satu gunung saja bisa, tapi tidak susah payah. Allah Subhanahu wa Taala pada hari kiamat nanti semua gunung dijadikan rata, bukan hanya rata, tapi dijadikan debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa yasaluna 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadruha qa'an sadaba la tasfira 'iwajan wa la anta tansaqaha. Dan mereka bertanya kepada engkau tentang gunung-gunung, katakanlah bahwasanya Rabbu akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya pada hari kiamat, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya menjadi debu yang berterbangan. Dan dalam ayat yang lainnya, wa'idal jibalu apa? Suyirat. Dan ketika gunung-gunung tersebut diperjalankan, itu pasti sudah hancur menjadi debu, perjalanan dia kemudian hilang, hilang pada hari yang tersebut. Fayadzatullah ta'an sosoba, maka Allah SWT menjadikan bumi tersebut sebagai suatu dataran yang betul-betul rata. Lalu kita awalnya kamu tidak akan melihat pada ada tempat yang tinggi dan tidak mudah melihat tempat yang rendah. Tidak ada bukit, tidak ada lembah, patah. Ini adalah kemampuan Allah Subhanahu wa Taala untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa Taala kehendaki, yang sangat sulit untuk dilakukan oleh manusia. Hal sulit untuk dilakukan oleh manusia, namun Allah Subhanahu wa Taala mampu untuk melakukannya mampu untuk mewujudkannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan gunung-gunung tersebut bukanlah tanpa tujuan, namun dengan suatu hikmah yang sangat banyak maslahat dari gunung-gunung tersebut. Di antaranya proses gunung-gunung tersebut adalah sebagai apa? Pancang, ya, paku atau panjang, ya, atau patah. Ya Allah Subhanahu wa taala tancapkan di muka bumi ini untuk menahan bumi supaya tidak bergetar, supaya tidak kemudian terjadi gempa yang kemudian menjadikan manusia tidak bisa tinggal di muka bumi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wal jibala awtada. Alam sajalah Rabbu min hada wal jibala awtada, gitu ya. Bukankah kita telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak-pasaknya? Pasak-pasak untuk apa? Supaya tadi tidak bergetar bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, wa qafil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada permukaan bumi tersebut gunung-gunung yang tinggi, gunung-gunung yang menjulang, supaya maka bumi tadi tidak bergetar sama sekalian, supaya tidak gempa. Itu pun dengan adanya gunung-gunung tadi ternyata masih belum terjadi gempa. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan yaitu peringatan kepada umat manusia, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menurunkan azab kepada manusia dengan serta-merta dan segera. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin umat jadi gempa, maka akan jatuh korban jiwa yang begitu banyaknya, puluhan, ratusan atau bahkan ribuan. Bayangkan kalau tidak ada gunung-gunung tersebut, tidak ada yang bisa dibuka bumi. Setiap hari ada gempa, tidak ada hari tanpa gempa. Bahkan mungkin tidak ada jam, tidak ada suatu menit pun tanpa gempa. Artinya tidak ada gunung-gunung tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pasak yang kemudian menjadikan gunung tersebut kokoh. Coba kita lihat tenda saja, kalau tidak dipasak bagaimana? Atau tidak dipasak pada satu sisinya pun itu sudah itu meroboh, tidak kokoh. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut dengan suatu tujuan yang sangat agung tersebut. Dan juga ada masalah-masalah yang lainnya dari gunung tadi. Dan apabila kita melihat kepada penemuan yang ditemukan oleh ilmuwan, ternyata memang betul apa yang disebutkan bahwasanya gunung tersebut dijadikan pantat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditemukan bahwasanya di bawah gunung tersebut, selain gunung tersebut menjulang ke atas, ternyata juga ada akar yang menancap ke dalam. Ya, pernah dengar begini atau pernah baca ya, yang seperti ini tersebar. Ya. Bahwasanya selain ada yaitu bentuk yang menjulang ke atas, itu ada akarnya ke bawah yang memang tertanam di apa? Di lempengan bumi, tertanam di lempengan bumi sebagai pasak, memang sebagai pasak. Selain ada bentuknya di atas, ternyata tertanam ke bawah. Ini yang ditemukan oleh para ilmuwan pada zaman sekarang. Dan yang tertanam ke bawah itu sama besarnya dengan yang menjulang ke atas. Jadi yang ditemukan oleh sumber-sumber yaitu ilmu geografi atau geologi pada zaman sekarang. Walau alam tentang pembenarannya, karena itulah teori, dan teori tersebut tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, bahwasanya gunung adalah sebagai pasak. Maka sesuai, cocok dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di sebagian tempat gunung tersebut memiliki fungsi sebagai penahan dari hawa dingin. Hawa dingin yang datang dari kutub, ketika ada gunung yang menjulang tinggi, selamat orang-orang yang di sebelah sini, ya, tidak terkena hawa dingin dari kutub tersebut. Dan di sebagian tempat pula, ya, gunung tersebut menjadi penjaga dari angin yang bertiup kencang di wilayah lereng yang satunya. Siapa angin yang bertiup kencang yang sudah tidak selamat? Dikenal abad yang kalah oleh gunung tersebut. Banyak manfaat dari gunung-gunung tadi. Belum lagi Allah Subhanahu Wa Taala menyimpan dan menanamkan di dalam gunung tadi berbagai bahan-bahan yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ya, biasanya tambang itu di gunung ya. Tambang itu di gunung, digali, kemudian diambil, apa yang ada di isinya. Emas, tambang emas di gunung ya. Tambang emas. Atau di mana? Allah Allah. Yang pasti banyak bahan-bahan yang kemudian bisa diambil dari gunung tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dimanfaatkan oleh manusia. Belum lagi kita melihat kepada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa Taala yang ada pada lereng-lereng gunung, ya. Tumbuhan-tumbuhan yang di sebagian tempat begitu hijaunya, ya. Atau di tempat lainnya ada lereng-lereng gunung yang berwarna-warni, ya. Yaitu tidak tahu apa yang menyebabkan berwarna-warni seperti itu, tapi memang zahir warna-warni, ya. Seperti garis-garis yang kemudian ditorehkan atau digariskan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Siapa lagi yang menggariskan dan kemudian seperti mengeluarkan warna tersebut pada gunung tadi? Allah Subhanahu wa Taala, yang biru garis lurus begitu, kemudian yang sebelahnya lagi merah misalnya. Allah Subhanahu wa Taala, ini tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa Taala bagi orang yang mau berpikir. Kemudian pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kita untuk melihat kepada bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa Taala menghamparkannya, menjadikannya rata, datar, dan mudah bagi manusia untuk menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya di atas muka bumi tersebut. Tidak kemudian menjadikannya sebagai tempat yang banyak tulangnya, banyak tebingnya. Kalau banyak tulangnya, banyak tebingnya mau tinggal di mana? Itu pertama. Kemudian kalau misalnya mau ke tempat yang jauh untuk mencari kebutuhannya, bagaimana bisa sampai ke sana? Manjat tebing dan turun jurang. Coba bayangkan, bagaimana susahnya ketika keadaannya seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Taala menjadikannya keras, bisa dipijak. Coba kalau bayangkan saja kalau seluruh permukaan bumi ini seperti di mangrove, ya. Seperti di mangrove, ya. Gimana kita mau berjalan? Ya, sulit untuk bergerak. Allah Subhanahu Wa Taala tahu kebutuhan kita. Ya, dijadikan bumi tersebut datar. Walaupun ada bumi yang sedikit, tapi rata-rata bumi tersebut datar. Ya. Kalau naik pun naiknya tidak apa, tidak. Yaitu curam seperti itu tadi apa? Naik sedikit, ya. Seperti Gunung Selatan ini naik sedikit masih bisa dibuat jalan di situ, masih bisa dibangun di sana. Coba kalau naik langsung begini, gimana mau bangun di atas ini? Jalannya langsung mana? Bagaimana bawa materialnya? Atau di bawahnya langsung turun begini ada curam? Bagaimana mau bangun di bawah itu? Maka itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Taala. Menunjukkan Allah Subhanahu wa Taala adalah Zat yang Alim, Maha Mengetahui, mengetahui kebutuhan manusia, membuat memang bumi ini sebagai habitat atau kemudian tempat tinggal yang memang mudah untuk kemudian dijadikan oleh manusia sebagai tempat untuk hidup. Namun Patut untuk diketahui disebut oleh Syekh Al-Taimi di sini, walaupun kemudian dikatakan musim bumi tersebut dihamparkan, tidak menafikan musim bumi tersebut ya, berbentuk bulan atau lingkaran. Ya. Ini disebut oleh Syekh Al-Taimi di sini. Beliau membawakan satu ayat yang lainnya yang menunjukkan musim bumi tersebut ya, bukanlah berbentuk rata atau datar. Jadi datarnya dapat dilihat ketika pada sebagian kecil dari bumi tersebut. Tapi kalau dilihat kepada seluruh bumi, tidak menafikan bahwa bumi tersebut berbentuk bulan. Walaupun disebutkan di pada ayat ini apa? Wahidat wilayah ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi tersebut dihamparkan belum tentu rata. Ya. Rata pada satu tempat, namun kemudian kalau dilihat secara keseluruhan karena bumi tersebut demikian besar, ya, maka tidak menafikan bahwasanya bumi tersebut berbentuk bulat. Dalam surah Al-Syabab ayat yang ke 1 sampai 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzan syaqqat apabila langit dibelah." Itu pada hari kiamat nanti. "Wa adzina bi rabbiha wa tuqad." Kemudian "wa idzan ardhu mudda" ini yang menjadi syahidnya. Dan ketika bumi tersebut diratakan, kapan diratakannya? Bukan sekarang, namun apa nanti pada hari kiamat. Berarti sekarang apa? Rata atau tidak? Tidak rata sekarang. Diratakannya kapan? Nanti pada hari kiamat. Baru bumi tersebut berbentuk rata. Ya, kemudian kita tidak boleh melakukannya. Bumi nanti berbentuk rata, tapi pada hari kiamat. Jadi di sini disebut wajah Allah mudat pada hari kiamat, berarti sebelum hari kiamat bumi tersebut tidak berbentuk, yaitu atau diratakan sebagaimana pada hari kiamat. Kalau pada hari kiamat tadi tidak ada mungkin tidak ada gunung dan bentuknya rata sama sekali. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan mengenai ayat yang selanjutnya, namun sebelum kita lanjutkan mungkin ada yang akan ditanyakan. Allah Alam Bissawab. Berkata Alimah Manawi Rahimahullah Ta'ala, wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini kemudian melihat pada kitab Riyadhus Shalihin sampai di sini saja. Bayang dulu, kemudian mereka melihat. Ya. Dikatakan di sana banyak ayat yang bunyinya seperti ini. Apalagi sih mungkin alif bayang dulu. Di antaranya surat Muhammad ayat yang ke-10. Setelah bayang dulu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa kana 'aqibatu alladziina min qablihim?" Tidakkah mereka itu berjalan di muka bumi kemudian melihat bagaimana akibat perbuatan orang-orang yang sebelum mereka? Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman kepada para rasul. Daballahu 'alaihim wa lil kafirin 'adzaabuha. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, menghancurkan umat-umat yang sebelum umat Islam, sebelum umat Nabi Muhammad SAW, dikarenakan kekufuran mereka, walil kafirina amtsaluha. Dan bagi orang-orang yang kafir yang semisal dengan ini, yang semisal dengan akibat dan azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum-kaum yang sebelumnya apabila mereka tidak mau beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjalan di muka bumi untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang terjadi kepada umat sebelum kita. Maka di sini ada pensyariatan dan dianjurkannya seorang itu berjalan di muka bumi kemudian melihat kepada puing-puing bebangunan dari umat-umat yang sebelum kita, yang Allah Subhanahu wa taala pernah jadikan mereka jaya di muka bumi ini. namun kemudian hancur peradaban tersebut dikarenakan mereka jahat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini yang dinamakan berjalan di muka bumi disebut oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ada dua macam. Bisa jadi berjalan susu dengan susu berjalan dengan kaki kita atau kemudian dengan alat-alat transportasi yang ada kita berusaha untuk berjalan di muka bumi tersebut untuk melihat bekas-bekas dari umat-umat yang sebelum kita yang telah diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya itu menambah keimanan kita, supaya kita terhindar dari azab yang menimpa mereka, supaya kita bisa mengambil pelajaran, jangan sampai kita terjatuh kepada kekufuran sebagaimana mereka lakukan. Ini yang pertama, berjalan di muka bumi dengan betul-betul menempuh perjalanan tadi, ataupun berjalan di muka bumi dengan hati kita. Dengan hati kita itu apa? Ya tadi, dengan bertafakur, memikirkan tentang kabar berita yang sampai kepada kita tentang keadaan orang-orang yang sebelum kita, umat-umat yang sebelum kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan dengan hancur-hancurnya, yang awalnya mereka dalam keadaan berjaya, yang awalnya mereka dalam keadaan makmur, Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan peradaban mereka di muka bumi ini dengan sekejap. Maka bagaimana kita bisa mengetahui tentang kabar berita tentang mereka? Tidak lain adalah dengan melihat kepada Al-Quran. Ini sumber yang paling terpercaya. Melihat kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang kaum Tsamud atau kaum 'Ad atau kaum Madyan dan yang sebagai dari kaum-kaum yang mengingkari nabi-nabi mereka, maka kita hendaknya memikirkan dan merenungkan keadaan mereka, bagaimana mereka kufur kepada nabi-nabi mereka dan mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada mereka azab. Dan Al-Qur'an banyak mengandung yang seperti ini, hanya saja kita kurang mentadaburinya. Kita ketika melewati ayat-ayat tersebut tidak memahami apa yang dimaksudkan dari ayat-ayat tadi, tidak mengerti apa yang sedang diceritakan di sini. Maka akhirnya kita berusaha untuk mentadaburi apa yang disebut dalam Al-Quran, demikian pula apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengenai cerita tentang umat-umat yang berdahulu. Allah Alam Bissawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.